senang menyakitkan. Kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih, kau beri udara bagi nafasku. Kau beri warna bagi labut jiwaku. Kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau simpan tirai tabu di hatiku. Kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersamaku.